disebutkan siapa orangnya. Ya, orang-orang yang bersalah. Ya, orang-orang yang bersalah pada umumnya atau sering tidak disebutkan namanya. Jelas? Jadi dalam riwayat misalnya seorang A'rabi kencing di masjid. Ini kan aib ini kan? Jadi biasanya diriwayatkan ada A'rabiyun. Seorang Arabi. Tidak disebutkan orang, padahal kan bisa dicatat. Ini juga salah satu uslub yang patut untuk diterapkan oleh para da'i. Para pendakwah, kalau bisa tidak disebutkan namanya selama tidak menjadi fitnah, maka sebaiknya ditutup. Karena Allah SWT suka menutup aib. Tidak suka membuka-buka aib. Apalagi kalau itu orang-orang yang jelas kontribusinya, yang banyak jasanya, lalu tersalah dalam suatu masalah, maka sebaiknya cukup dengan menyebutkan kesalahan dan tidak menyebutkan jati dirinya. Bita'aril. Kecuali orang yang nyata-nyata sesat, orang yang nyata-nyata tidak ada kebaikan sama sekali, seperti orang-orang kafir, Fir'aun kan? Fir'aun boleh sebut? Abu Jahal? Abu Lahab? Ya boleh. Orang-orang yang tidak ada sama sekali kontribusinya terhadap Islam dan dikhawatirkan untuk membuat orang terpengaruh oleh syubhatnya, maka kalau seandainya tidak dapat, tidak mesti disebut, baru disebutkan. Makanya para ulama ajar ta'dil itu menyebutkan nama-nama perawi, karena memang kalau tak sebutkan tak jelas mana yang sahih, mana yang tidak. Tapi kalau dakwah, ya tak ada riwayat. Makanya kaum muslimin cukup menyampaikan as-sahih, yang sahih, insyaAllah kita akan tahu mana yang tidak sahih. Nah, bila datang sesuatu yang tidak sahih, biasanya yang biasa dengan yang sahih-sahih bisa langsung mendeteksi. Buktinya kita hari ini kaum muslimin-muslimat, alhamdulillah seperti kata sebagian da'i, ayah berdakwah sekarang katanya, semua minta dalil. Semua minta dalil. Dan sebutkan dalil, tanya lagi sahih apa tidak. Ya kan? Ya, karena itu biasa yang sehat-sehat. Terpaksa nanya. Tonton sama juga ketika beli makanan, pilih-pilih yang sehat kan? Atau beli obat, pilih yang mujarab. Walaupun mahal sedikit. Ya kan? Kadang-kadang kalau segitu banyak bertanya, tak jadi beli, marah pula. Marah pula pembeli, penjual sama kita. Karena terlalu teliti, akhirnya tak jadi beli. Allah musta'an. Akhirnya marah. Sama dalam dakwah juga gitu. Kalau tanya-tanya, ini Ustaz, apa dalilnya? Ini hadisnya. Sahih tak? Kamu ini uji saya katanya. Sebenarnya bukan uji. Tapi memang itulah selektivitas kita dalam menerima informasi, apalagi yang dinisbatkan kepada agama. Jadi berarti, tiga, satu, menjadikan Nabi Hakim. Yang kedua, tidak menongkol dengan putusannya. Yang ketiga, menerima semua keputusannya. Nah, seorang laki-laki mengkeperkarakan Zubair bin Awam dalam kasus tanah. Ya, sejak dulu tanah ini bikin masalah terus ya. Jadi ada juga. Jadi makanya kaum muslimin perlu kita ingatkan selalu bahwasanya orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang saleh bukanlah orang yang tak pernah salah. Terus diingat itu. Bahkan Allah SWT menyebutkan sifat orang bertakwa, salah satunya wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka berbuat suatu hal yang keji. Jelas? Berarti mungkin enggak orang bertakwa buat sesuatu yang tak baik? Sangat mungkin. Tapi apa bedanya yang bertakwa zakarullah? Ya, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, apa? Zakarullah. Orang bertakwa akan langsung ada apa namanya detektornya langsung main gitu. Dia akan astagfirullah, zakarullah. Hah. Terus Pak, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubihim, lalu mereka segera istighfar. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba mencari orang tanpa salah, tak akan ketemu. Kecuali Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya orang sekarang, atau orang dari dulu, mencoba-coba mencari kesalahan Abu Bakar. Pasti ada, sah? Mencari kesalahan Umar, mencari kesalahan Utsman, sehingga mereka dengan itu mendiskreditkan karena tak beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sempurna, sehingga mereka mencari asal ada dikit salah maka disudutkan, sampai sahabat yang dijamin masuk surga pun mereka sudutkan. Misalnya orang nuduh Utsman itu KKN, kuliah kerja. Hah? Hah? Apa makna KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme. Allahu musta'an. Subhanallah. Ya, biasanya memang seperti kata pepatah Arab, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu. Seseorang bila buruk lakunya, buruk pula sangkaannya. Ya, orang kafir, buruk enggak buruk enggak lakunya? Buruk. Makanya dia kepada orang beriman pasti buruk sangkanya. Makanya jangan minta orang kafir meneliti tentang orang beriman atau menilai orang beriman. Dia bukan ahlinya. Ahlul iman lah yang bisa menilai. Hah? Orang beriman lah yang bisa menilai orang beriman. Orang tidak punya keahlian lalu disuruh menilai. Jelas ya? Masa orang tidak pernah sekolah SD suruh jadi guru? SD. Nanti tidak bisa, tidak pas. Jadi untuk menilai iman orang beriman tidak boleh orang kafir. Menilai baiknya orang baik tidak mungkin orang jahat. Orang jahat tidak pandai menghargai dia. Kalau sudah pandai dia menghargai kebaikan berarti ada kebaikan pada dirinya. Jelas? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada sebagian preman tapi ada kebaikan padanya. Dia tahu mana ustaz, mana yang bukan ustaz. Tapi ada yang tidak preman zahirnya tapi tidak pandai menghargai menghargai ustaz itu. Tidak tahu dia nilai ustaz. Ada ya? Ada tidak? Preman kalau lewat ustaz dipandang apanya? Dipandang rokoknya. Ada pula yang bukan preman rokok ini kasih sama ustaz. Allah ustaz. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, jadi khasam az-Zubair fi ardin. Zaman sahabat ada yang mengklaim, apa yang mengkasuskan Zubair ibn Awam dalam masalah tanam. Jadi kalau ada nanti misalnya kita dengar-dengar misalnya ada seorang ustaz berperkara masalah tanah dengan orang, jangan langsung jadi apa buat konferensi pers ternyata ustaz gitu, enggak. Harus didudukkan di mana masalahnya. Kalau perlu kita tidak mencemburi sesuatu yang bukan kita ahlinya. Jelas? Jelas ya? Apa pula ini ya, orang jamin masuk surga ternyata berkelahi masalah dana, enggak. Karena kebenarannya itulah nanti Nabi yang putuskan. Setelah dibawa ke kasusnya kepada Nabi SAW, faqadan nabiyyu biha Lizubin. Lalu Nabi memutuskan tanah itu terbukti dengan barang bukti dan alat bukti bahwasanya itu milik Zubair. Jelas? Ya Pak. Saya ulang lagi. Maka Nabi kasus itu diangkat sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tanah itu dengan barang bukti dan alat buktinya dengan para saksi terbukti itu milik Zubair Ibnul Awam. Itu keputusan hukum Nabi. Nah, orang tadi seolah-olah tidak menerima. Tidak menerima, lalu turun ayat fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu mereka belum beriman. Ya, belum beriman kalau tidak menerima keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kita hari ini beruntung kita tidak di zaman Nabi. Sebab kalau sempat di zaman Nabi hari ini, lalu Nabi katakan begini, lalu kita bilang maaf Nabi kita tidak semazhab, apa kira-kira jadinya? Jelas ya? Ini hadis Nabi jelas. Misalnya nanti nampak Bang Hasbi Isbal, hei, angkat. Terus anda mau, gimana? Siap tidak begitu sama Nabi alaihi salatu wasallam? Tidak kan? Saya ulang lagi. Nampak oleh Nabi kita berjalan, lalu panggilnya, Dasman. Ya Rasulullah, irfa' thawbak, angkat kainmu. Kira-kira apa sikap saya? ini sampai kain diatur juga sama Rasulullah katanya. Mungkin gitu? Mungkin gitu? Kalau sempat begitu saya, apa jadinya? Orang taat atau orang tongkol? Ya minimal saya orang maksiat, saya dihitung. Betul kan? Cuman kita untung zaman di bukan di depan Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga kita bisa menakwilkan, oh maksud perintah Nabi itu tidak wajib. Itu ya, tidak sampai haram isbal. Akhirnya saya kasih isbal aja lah. Walaupun Nabi melarang saya isbal. Tapi kalau sempat di depan Nabi, dihitung apa kita? Seulang lagi, tuntut, mengantuk nampaknya. Kalau sempat saya di depan Nabi disuruh ngangkat kain saya, lalu saya tidak mau, namanya saya apa? Tongkol pun tidak? Madah pun tidak? Ngeyel pun tidak? Tidak juga. Tapi jadi kaum muslimin dan muslimat. Jelas kan? Dia melarang kita untuk menjulurkan pakaian. Kan ada sahabat yang dipanggilnya. Kan ada yang sahabat yang dipanggilnya, ada yang beralasan, Rasulullah, ini lutut saya berjalan badu. Kalau saya naikkan kain saya, nampak cacat saya untuk menyembunyikan aibnya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna khalqallahi kullahu hasan." Seluruh ciptaan itu baik. Setelah itu tak terlihat kecuali dia sudah mengangkat kainnya sampai pertengahan betisnya. Ya, bayangkan itu, setiap ada perintah Nabi, setiap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati orang beriman akan bergembira mendengarnya. Dan anggap seolah-olah kita sedang berhadapan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruhnya kita kerjakan. Kecuali tidak mampu kita. Iya, tidak mampu. Disuruhnya kita nikah lagi mah. Lantu abang bilang, "Maaf Rasulullah, izin belum keluar." Ya, misalnya, izin belum keluar. Tentu enggak ada kan ada, kalau perintah kan sesuai kesang. Perintah sesuai kesang. Sanggupan, ya pak? Bikin larangan kan tinggal-tinggalin, kan? Ketinggal, meninggalkan apa yang dilarang itu. Jadi bayangkan kita di depan Nabi Alaihissalam. Faqada Nabi Sosalam bihalis Zubair. Nabi Sosalam lalu memutuskan tanah itu milik Zubair. Nah, wahadil qada'u, ini keputusan hukum sunnatun min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena sunnah itu segala yang diputus apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan ketetapan Nabi. Sekarang Nabi menetapkan atau Nabi sekarang melakukan hukum. Memutuskan sebuah hukum dengan perkataannya ini milik Zubair. Nah, ini menjadi sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. La hukmun mansusun fil Quran. Dia tidak termasuk hukum yang disebutkan secara tekstual dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada nasnya dalam Al-Qur'an. Kan ada dalam Al-Qur'an kan innal arda li Zubair. Tidak ada ya bahwa tanah itu ternyata tidak apa. Tidak ada nasnya. Itu ijtihad Nabi menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu yadullu wallahu alam. Al-Qur'an menunjukkan. Allahu alam kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ala ma wasaftu, menunjukkan apa yang aku sebutkan. Li'annahu law kana qada'an bil Qur'an. Karena seandainya itu adalah qada', keputusan hukum dengan Al-Qur'an, kana hukman mansusan bi kitabillah. Pasti ada nasnya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. وأشبه أن يكون إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين. Nah, yang paling dekat kepada kebenaran apabila mereka tidak menyerah kepada hukum Allah yang disebutkan secara teks, secara nas dalam Al-Quran, yang tidak mengandung keraguan di dalamnya, tidak ada takwilnya, غير مشكل الامر, terang-terang dan jelas-jelas, tidak mengandung takwil di dalamnya, annahum laysu bimu'minin, bila mereka tak terima mereka bukan orang beriman. Kenapa? Ada nas dalam kitabullah. Idza raddu hukm at-tanzil, apabila mereka menolak hukum Al-Qur'an yang diturunkan, idza lam yusallimu lahu, apabila mereka tidak menyerah kepadanya, tidak menyerah kepada hukum tersebut. Artinya, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Quran menunjukkan bahwasanya bahwasanya seperti yang saya sebutkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bahwa iqadah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau seandainya dalam Al-Quran disebutkan secara tekstual, maka bila mereka menolak hukum yang diturunkan Allah dan tidak ada keraguan padanya, ghairu muskil, bukan yang multi tafsir. Ya, kalau sudah bunyinya annal arda lizzubair, misalnya dalam Quran kan tidak ada takwil lagi. Bahwa ini nas bahwa tanah itu milik Zubair ibn al-Awwam. Maka kalau sudah demikian lalu mereka tolak, mereka dihukum menolak ayat Al-Quran. Apa hukumnya menolak Al-Quran? Menolak satu ayat Al-Quran, ya keluar dari Islam, kufur. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah, kalau tidak mengandung ta'wil. Makanya kita di zaman ini senjata kita yang menyelamatkan sekarang karena ada ta'wil. Jadi makanya kita tidak bisa menyebut oh fulan menolak ayat, tidak, dia menolak dengan ta'wil. Ini menjadi benteng yang membuat nama Islam masih melekat pada seorang. Kalau sempat di zaman Nabi jelas oleh Nabi SAW lalu ditolaknya juga, maka ini orang diputuskan atau dihukum tidak taat kepada atau menolak ayat Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita alhamdulillah ya ada hantu ta'wil yang namanya. Allah musta'an. Tapi jangan berlindung di belakang itu ya. Kita alhamdulillah diberikan kenyamanan menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berita kita benarkan, perintah dicoba untuk melaksanakan, dan larangan insyaallah ditinggalkan. Nasallallahu salamat wal afiyah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan. Wa qala tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lain. Ini adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka kalau kita kan manggil kepada yang lain panggil nama gitu ya. Maka diajar lagi sahabat untuk memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang baik, yaitu dengan ya Rasulullah. Ya Nabi ya Allah. Subhanallah, ini nukta, ini latifah min al-lataif, wallahu alam. Ya, kebanyakan panggilan sahabat dalam rangka menaikkan dan menjaga martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang lebih hebat, yaitu ya Rasulullah, ya Nabi ya Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah. Ya, walaupun Nabi mengatakan kepada mereka, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah penghulunya anak manusia. Saya adalah orang paling mulia di antara manusia, pemimpinnya umat manusia. Wala fakhr, bukan karena kesombongan. Tapi sahabat yang paham bahwa kalimat Rasulullah lebih hebat daripada panggilan ya sayyidi au sayyidina. Jelas? Saya ulang lagi, Pak. Ini kadang-kadang kan kita, ada sebagian kita sengaja menambahkan kalimat sayyidina dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sah? Dengan alasan? Apa alasannya? Iya, tidaklah etis kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Etika kepada Nabi kan itu ya. Baik. Nah, lalu kita jawab begini, Rasul sendiri yang mengajarkan seperti itu. Lalu jawab lagi oleh sebagian, kan Rasul kan seganlah dia menyebutkan kepada dirinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, pertama ini merusak amanah Nabi. Kalau memang harus pakai sayyidina, Nabi wajib menyampaikan. Kalau tidak, dia tidak amanah, tidak tabligh. Kalau seandainya memang disyariatkan itu, tidak ada istilah malu. Karena Nabi mengatakan, innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu menyampaikan yang hak. Nabi SAW menyampaikannya. Ini alasan dibuat kok dua kali ya? Ya, kalau dibuat bagus ya, tapi dibuat karena ini merusak reputasi Nabi. Kalau dia katakan, oh tak malu dia nyampaikan, harusnya dibaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tapi Nabi malu nyampaikan Sayyidina, dan tak mungkin dia manggil Sayyidina pada dirinya. Tak, dia dalam kondisi ngajar sekarang. Ketika turun, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaika. Kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu dalam salat. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kan? Tahib. Kemudian kaifa nusalli alaik? Sekarang turun ayat juga tentang salat ini. Bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu? Lalu Nabi katakan, Allahu Allahumma salli ala Muhammad. Boleh tak Nabi menyembunyikan kata itu? Boleh tak Nabi menyembunyikan kata Sayyidina itu? Boleh tak? Tak boleh. Dia dalam pendidikan ngajar sekarang. Jelas? Jelas, tidak mungkin dia tinggalkan kata itu kalau seandainya syariatkan. Baik, okeylah. Kan Nabi yang bilang, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulunya anak Adam. Baik, Allah sendiri, kata Nabi SAW, innallaha huwa sayyid. Nabi adalah penghulu semuanya. Sayyid yang memiliki semua makhluk ini. Kalau Nabi sendiri membaca doa dan doa salat malamnya, ya Sayyidi, kepada Allah, mana yang lebih menjaga etika, menyebut Sayyidina pada Allah atau menyebut Sayyidina pada Nabi SAW? Saya ulang lagi, ini berat kaji nampaknya, bulan puasa pula. Kalau gara-gara tidak etis menyebut nama orang yang dihormati secara langsung, mana yang lebih etis menjaga menyebut Allah dengan sebutan Sayyidi atau menyebut Rasulullah dengan sebutan Sayyidi? Mana yang lebih patut? Allah lebih patut dihormati. Kalau masalah penghormatan, oh Allah tidak Sayyiduna. Siapa bilang? Allah yang dalam hadis At-Tirmizi, inna allaha huwa sayyid. Dan Nabi membaca doa dalam sujudnya di salat malam, ya Sayyidi, jelas? Wahai Sayyidku yang memilikiku, Sayyid penghulu. Nah, kalau Nabi juga Sayyiduna, Allah juga Sayyid. Ulang lagi. Ha, berat ya. Kalau Allah Sayyiduna, Nabi Sayyiduna, Allah juga Sayyiduna. Jelas? Jelas pemimpin kita. Allah yang memimpin kita. Allah rajanya kan, Malikin Nas, raja yang menguasai manusia. Penghulu yang membimbing manusia, yang memiliki manusia. Nah, kalau gara-gara tidak hormat menyebut Allahumma salli ala Muhammad, langsung sebut nama, kenapa antum bilang asyhadu an la ilaha illallah, sebut nama? Kan di awalnya Allah, harusnya ya sayyidillahumma, gitu ya. Harus dimulai dengan sayyid. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini alasan terlalu dibuat buat-buat. Oleh sebab itu, maka panggilan yang paling sering, dan wallahu alam, atas keterbatasan saya tidak ingat sekarang sahabat memanggil Nabi dengan ya Sayyidina, wahai Sayyidnya kami. Tapi selalu mereka menyebut ya Rasul Allah. Saya tidak ingat sekarang. Kalau ada, tolong ingatkan. Ya, saya tidak mengetahui atau tidak ingat sekarang ada panggilan sahabat ke Nabi SAW atau sering sahabat menyebut ya Sayyiduna, tapi mereka lebih sering menyebut dengan ya Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulana, ya Rasul Nabiyana. Tapi kalimat Sayyid jarang dipanggilkan oleh mereka kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Jadi kalimat Rasulullah lebih lebih tinggi untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Kami sangat mengetahui orang-orang yang meninggalkan majlismu dengan sembunyi-sembunyi. Jadi ada di antara mereka yang meninggalkan majlis Nabi dengan sembunyi-sembunyi, sengaja dia duduk belakang-belakang lalu ditinggalkannya majlis Nabi tanpa izin. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah mereka orang-orang yang menyalahi Nabi alaihi salatu wasalam khawatir dan awas. An tusibahum fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah. Aw yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, di sini Allah mengingatkan kita untuk tidak menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab menyalahi perintah Nabi berakibat buruk dunia dan akhirat. Di dunia terjadi fitnah. Terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Dan di akhirat menunggu azab yang pedih. Melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berakibat buruk di dunia dengan melahirkan fitnah. Banyaknya kita melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat perintah sendiri-sendiri, menyebabkan hati-hati kita saling menjauhi. Betul? Betul enggak? Hari ini kita di saat subhanallah, bila ada baik seseorang di antara kita bersalah, yang lain terbang menyebar berita kesalahan itu. Betul? Seolah-olah bila terjadi kesalahan dari kita, orang lain bergembira padahal dia sesama muslim. Betul pun enggak? Betul. Hah? Tapi yang baik-baik jarang pula yang menyebarnya. Yang banyak cepat bersebar adalah berita buruk dan kesalahan. Apalagi itu bila terjadi dari seorang da'i, dari seorang ustaz, dari seorang kiai, buya, dan sebagainya. Mana yang lebih laris beritanya? Buya buat kesalahan atau buya buat kebaikan? Hah? Hah? Makanya lahirlah anekdot, sebaik-baik berita adalah seburuk-buruk berita. Ya Pak, berita yang paling buruk itulah yang paling baik hari ini. Tapi kebaikan-kebaikan, misalnya Syekh selesai membangun sebuah pesantren dalam waktu yang memecah rekor, misalnya dalam waktu 10 tahun bisa membangun kompleks seluas 4 hektar. Jarang orang yang memberitakan kan? Kejarangnya. Ikhlas, harus ikhlas ya. Tapi pas sempat misalnya terjadi, misalnya dana hilang 500 juta misalnya, tidak terhitung, cepat tidak mengalirnya berita? Cepat ya, padahal belum lagi diklarifikasi, belum diaudit misalnya, tapi sudah menjadi di berita headlines, menjadi berita headline, viral. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah kita hari ini. Suka mencari-cari kesalahan. Itulah sebabnya keluar dari atau tidak mengikuti perintah Nabi menimbulkan fitnah. Hati-hati semakin menjauh dari sebagiannya. Apa sebab? Karena menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah ingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hendaklah orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, mereka ditimpa fitnah, au yusibahum, ini di dunia ya, fitnah di dunia yang menyebabkan yang hak itu seolah-olah batil, yang jelas itu menjadi abu-abu, yang pasti itu menjadi ragu. Kenapa? Karena kita menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah umat ini seperti dia. Dalam banyak hadis sebutkan, di saat kita tidak kembali kepada Allah dan Rasul, maka urusan kita kacau, khususnya dalam masalah agama. Semoga Allah persatukan hati kita dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan berarti seperti yang saya katakan. Jangan katakan bahwa kalau sudah mengikuti sunnah otomatis kita tidak ada masalah. Ini tidak mungkin. Tidak ada salah, tidak mungkin. Tadi saya katakan kasus yang sebutkan tadi kan, orang yang dijamin masuk surga difitnah juga. Nabi juga difitnah orang. Betul kan? Nabi aja difitnah juga oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah, antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim, atau di akhirat mendapatkan azab yang pedih. Orang yang menyalahi perintah Rasul lalu menyebabkan orang-orang tersesat dengannya. Kalau sesat itu, peluang masuk surganya lebih besar atau peluang masuk nerakanya? Saya ulang lagi. Orang yang tersesat jalan karena tidak mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang lagi. Ini jalan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu dia ikut jalan ke kiri atau ke kanan? Jelas? Nah, mana kemungkinan sesat ini masuk neraka lebih cepat atau masuk surga? Neraka. Ya, kalau untuk masuk neraka itu mudah, sesat aja lah jalan. Ya, tinggal meninggalkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah alatul to hell. Nah, makanya yang tersesat mudah masuk neraka. Tapi kalau yang masuk surga memang harus ekstra hati-hati dan istiqamah. Mana yang berat? Menyimpang atau tidak menyimpang? Hah? Yang tidak menyimpang lebih berat. Sebab jalannya satu aja. Bosan. Kalau yang menyimpang ini banyak. Saya ulang lagi. Mana banyak jalan yang menyimpang atau jalan yang tak menyimpang? Ya namanya simpang. Simpanglah banyak jalan. Makanya yang menyimpang kiri kanan lebih banyak daripada jalan yang selamat. Makanya ketika Nabi menyebut akan terpecah jadi 73 golongan, 72 potensi masuk surga. Masuk neraka. Ini kata Nabi SAW. Kita tidak terlalu penting tahu mana siapa-siapa saja yang sesat, itu tidak urusan kita sebenarnya kaum muslimin. Tapi harus pastikan Anda di jalan yang satu atau tidak. Itu aja yang pas. Nah, bila kita tahu ini jalan yang sahih, insyaallah jalan yang tidak sahih kita akan tahu. Tapi kalau antum tahu jalan yang tidak sahih, yang sahih tidak tahu, yang ini juga enggak tahu batilnya. Maka ketahuilah jalan yang sahih itu. Dengan apa? Ya dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah bicara bahasa jelas, bukan bahasa tidak jelas. Perintah Nabi jelas atau enggak? Jelas, laksanakan. Oh, tidak bisa baru tanya ke faqih minal fuqaha. Ya Imam Asy-Syafi'i, ini Nabi perintahkan begini, tapi saya tidak bisa. Nanti dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan dalil ini, Al-Quran, hadis, qiyas, ijma' dan sebagainya. Anda memang tak bisa melakukan karena tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, tidak apa-apa. Jelas lah. Ini semangat. Tapi kalau dari awal sengaja nanya ini perintah ini gimana? Misalnya berinfak di bulan Ramadan, kan semangat dia, ya. Lalu nanya gimana awak kedekut pula. Ada enggak ustaz kira-kira yang bisa nyebutkan enggak perlu infak itu ya? Dicari-carilah. Apa hukum infak Ramadan itu ustaz? Hah? Ah enggak apa-apa, sunat ustaz. Terus kalau sunat boleh enggak ditinggalkan? Ada yang kalian buat apa-apa. Ah, syukur Ustaz, terima kasih betul saya sama Ustaz katanya. Ternyata boleh ditinggalkan. Gitu. Jadi tidak jadi ikut kita. Karena itu semangatnya, ini semangat orang yang lemah sekali. Jelas? Jadi belajar hukum ini itu, hukum wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah itu, bukan untuk menghindari aturan. Tetapi untuk semakin taat pada aturan. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. An aw yusibahum adzabun alim. Wa qala, kemudian Allah juga berfirman, wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Apabila dipanggil mereka kepada Allah dan Rasul untuk berhukum atau memutuskan hukum di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, ada saja sebagian atau segolongan mereka yang berpaling, enggak mau. Ya, ini khususnya orang-orang munafik masa itu. Mereka berpaling, enggak mau dia. Wa yakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin, tapi pas ada hak yang harus diperjuangkan, mereka baru datang-datang tunduk ke Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau ada hal yang menguntungkan, datang ke Nabi. Tapi kalau hal yang ada konsekuensinya yang memberatkan menurut dia, dia tidak mau diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga lah. Ada. Jadi kalau lekan mengenyangkan, pakai hadis Nabi. Kalau tidak, tinggalkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Afi qulubihim marad, orang ini di hatinya ada penyakitkah? Amir tabu, atau mereka ragu? Am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasul, atau mereka takut Allah dan Rasul menzaliminya? Ini semuanya tidak mungkin. Ya, semuanya penyakit ini. Hatinya ada penyakit, atau ada keraguan-ragu, tidak percaya sama Allah dan Rasul, atau ada kekhawatiran, jangan-jangan Allah dan Rasul menzaliminya. Boleh kita berprasangka itu? Boleh tidak kita khawatir Allah dan Rasul tidak adil? Ya. Ini merusak iman ini. Oh, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nam, bal ulaika humud zalimun. Allah yang langsung jawab, mereka ini sebenarnya orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Innama kana qawlal mu'minin. Sebenarnya perkataan orang-orang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulih, apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan hukum antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, orang beriman mengatakan kami mendengar dan kami taati. Inilah perkataan orang beriman. Tak boleh ada keraguan, tak boleh ada bimbang, tak boleh khawatir. Apapun yang diputuskan Allah dan Rasul, itu pasti menguntungkan kita, walaupun zahirnya berat. Ya, ini dialami oleh para sahabat kaum muslimin. Sahabat dulu merasakan apa yang kau rasakan. Mereka juga lebih dari kita dulu dirasa. Ketika mereka semangatnya pergi umrah, seperti kita hari ini semangat pergi umrah. Ini baru 2 tahun tertahan ini. Satu tahun baru mau ya. Luar biasa pedihnya hati ini rasanya kan? Ya kan? Berat enggak sih? Berat. Padahal kita belum berangkat nih, apalagi yang sudah berangkat. Nah, sahabat dari Madinah perjalanan lebih dari 400 km. Tinggal lebih kurang 65 km lagi nak sampai Mekah, tiba-tiba dihalangi oleh orang-orang musyrikin. Lalu terjadilah Sulhul Hudaibiyah yang akhirnya kaum muslimin dan muslimat, saat itu sahabat bukan mudah menerima. Kita sudah kuat. Kita sudah berlaga dulu di Uhud, menang kita. Kita sudah beradu di Badar, menang kita. Kan tak kuat loh. Sekarang dihambat oleh orang Quraisy. Orang Quraisy yang sudah berhadapan dengan mereka dalam perjalanan perang antara orang Islam dengan orang kafir Mekah, mana yang menang? Perang Badar mana yang menang? Islam. Perang Uhud mana yang menang? Islam. Jelas? Belum lagi utusan-utusan Nabi ke dalam perang yang tidak ikuti langsung oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang tiba-tiba orang Quraisy nak, kalau bahasa kita yang mengerekek pula kan? Ya, nak melarang orang pergi ibadah. Kira-kira sahabat mau terima enggak? Mau sahabat terima? Enggak. Maka Nabi katakan, wahai para sahabatku, saya ini Rasulullah. Saya ini Rasulullah. Semua yang saya putuskan atas bimbingan Allah. Maka terimalah dengan, walaupun sakit, berat kan? Tapi mereka harus menyerah dengan putusan Nabi SAW. Dan betul, dengan perjanjian itu banyak sekali kebaikan yang datang bagi dakwah Islam. Walaupun kita harus berkorban perasaan, tak jadi. Antum bukan karena orang tak orang Mekah, jadi tidak begitu ini. Ini orang Mekah ini, nak lama nak nengok Mekah saja. Macam abang nak pergi Payakumbuh kan, tiba-tiba dah sampai perbatasan, dah sampai pangkalan, disuruh balik ke Pekanbaru. Marah tak? Marah. Padahal Kalau nak kelamai ada juga sininya bang ya. Nak kasanjai dah banyak di Pekanbaru. Tapi subhanallah, ini tidak untuk melihat Baitullah, Ka'bah, kerinduan yang jelas ya. Tapi kata Nabi, ini saya Rasul. Jelas pak? Berat tak? Nah, bayangkan aja lo dulu pak, berat. Nah, awak nak sampai lagi nak nengok, nah, dia tempat-tempat main waktu kecil dulu kan, tiba-tiba terhalang kita. Dan pada perjalanan sudah jauh. Kalau awak pesawat misalnya dari Jeddah, dari Jakarta atau dari Pekanbaru Jeddah misalnya, pesawat kan, lengkap makanan. Ini dalam 8 jam. Mereka enggak, berhari-hari 8 hari dari perjalanan. Tinggal perjalanan setengah hari atau sehari lagi, mereka mau sampai ke Makkah, tiba-tiba dihalangi. Berat. Tapi karena ini keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Makanya kalau tidak tercapai apa yang kita rencanakan, tidak usah lah. Makanya kita harus selalu punya alternatif. Ya bukan konsep pekerjaan, harus punya konsep alternatif manajemen kita. Kalau di sini mentok, harus ada yang lain. Setidaknya kita siap menerima kenyataan. Siap menerima kenyataan. Apalagi kalau itu di atas bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, orang yang menang. Wa may yut'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa, mereka lah yang sebenarnya orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Masyaallah kiram, terselesaikan sampai akhir dia. Fa'alamallahu an-nas. Allah beritahukan manusia di hadil ayat, dalam ayat ini, anna du'a'ahum ila Rasulillah, bahwa mereka dipanggil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyahkuma bainahum, untuk memutuskan hukum di antara mereka. Du'a'un ila hukmillah, sama dengan panggilan kepada hukum Allah. Hukum Rasul sama dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Lianna al-hakima bainahum Rasulullah, karena yang menjadi hakim di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, apabila mereka menyerah kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama sallamu li hukmihi, sama dengan menyerah kepada hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan apa? Bi fadlillah, karena Allah sudah fardukan itu untuk mengikut Rasul dalam bab yang sebelum ini. Wa annahu a'lamahum, kemudian Allah juga memberitahukan kepada manusia, anna hukmahu hukmuhu, bahwa hukumnya Rasul adalah hukum Allah. Hukum Rasul adalah hukum Allah. Apapun keputusan hukum Nabi itu sama dengan keputusan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ala ma'na iftiradihi hukmah, sesuai dengan makna yang difardukannya untuk berhukum kepadanya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'u min is'adihi bi ismatihi wa tawfiqihi, karena dalam ilmu Allah yang sudah azali, bahwasanya Nabi itu alaihi salatu wassalam diberikan kebahagiaan dengan terjaganya dari segala kesalahan, wa tawfiqihi, dan selalu mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma syahida lahu bin hidayatihi, kemudian Allah juga yang merekomendasikan dan menyaksikan bahwa Nabi itu membawa hidayah. Wallazi arsala rasulahu bil huda, nam wattiba'ihi amrahu, dan wajib mengikuti perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa ahkama fardahu, lalu Allah kuatkan, Allah putuskan dengan benar kewajibannya, bi'ilzami khalqihi ta'ata rasulihi, dengan mewajibkan makhluk-makhluknya taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa i'lamihim annaha ta'atahu, dan Nabi memberitahukan kepada mereka, Allah SWT memberitahukan kepada mereka, annaha ta'atuhu, bahwa taat ke Nabi adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. فَجَمَعَ لَهُمْ أَنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْفَرْضُ عَلِمْ تِبَعُ أَمْرِهِ وَأَمْرِ رَسُولِهِ. Lalu Allah gabungkan untuk mereka, dan Allah beritahukan kepada mereka bahwa fardu hukumnya atas mereka, ittiba'u amrihi, mengikuti perintahnya, wa amri rasulihi, dan perintah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa anna ta'ata rasulihi ta'atuhu, dan bahwasanya taat kepada rasulnya adalah taat kepadanya. Thumma a'lamahum, kemudian Allah beritahukan kepada mereka, annahu farada ala rasuli ittiba'a amrihi jalla thana'uh, bahwasanya Allah pun mewajibkan kepada rasul mengikuti perintah Allah, seperti dalam bab setelah ini nanti. Jadi kita disuruh taat pada rasul, rasul sendiri juga wajib taat pada Allah. Jelas? Jadi nabi sendiri perintah, masa kita tidak mau diperintah? Nabi sendiri dapat larangan dan perintah. Makanya sebenarnya nabi itu ngikut Allah, maka kita ngikut rasul sama dengan mengikut Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Barangkali sampai di sini kan jelas Pak, enggak ada yang kurang lagi tuh. Alhamdulillah. Kita tutuplah kalau sudah jelas. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.